salam punya cinta buat kalian. Oke, Esaki. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Doggy, yang ku dapat dari kawan beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing kesanggah jatuh hati, Doggy senyumnya manis sekali. Mereka coba tuh mendekati, Doggy bilang, "Ceng, tunggu dulu." Anjing-anjing-anjing cinta manis, beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing-anjing cinta manis, senyumnya manis sekali. Kita berkumpul di sini karena kita akan berjanji bersama. Oke, okay? Siap? Oke, okay, betul. Anjing anjing jatuh cinta pada Doggy. Anjing gila, anjing pura, anjing tetangga. Leki, Bruno, Rambo, Pico dan Pongo saling berlomba dapatkan si Doggy. Doggy bilang, "Tunggu dulu, ada syaratnya untuk dapatkan aku. Siapa paling banyak punya bulu, bawakan ku juga tulang 1000." Wow. Jing anjing anjing anjing kita manis, beli dari Pulau Bali.